Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya wis. Jalalain ora paham omene maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukadimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafaz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena ndak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Nggih, dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar ma'nal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini ki mun niat ngaji Quran ya, jenengan kudu siap mikir serius. Ojo amen arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten ya. Kalau contohnya sing real tengene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Sing paling terkenal sastrawan Walid, Walid bin Mughirah, bapake Khalid, dadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Lakopane Abdul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Ya mbake mimbani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentari Walid mahuwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran. Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap ndak iman tapi tetap komentar mahuwa bikalamil bashar bahwa Quran itu ndak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab ini juga innahu faqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazara maknane mikir summa nazar. Bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa itu merengkut serai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwe pot diarani omongane manusa aku luwih pinter iso nandingi nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu summa nazar summa abasa wa basar. Akhire sesuai sesuai ordere summa tawallan apa wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wahyu sebelahnya dekne terus tawalla tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza illa sihru yusar in hadza illa qaulul basar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya enggak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nathar. Disewa larang-larang iki jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso sajake bener tapi tanpa kualitas makna iki sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna enak tengene Quran kan wa dzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wa dzariyati dzarwa fal hamilati satruse dene ora mau cerita watohinati tohna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sotrok ndekne ngarang adifta umat difta wa ma atroka patifta soe orang bener Terus ordere mana kau nyanyi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Ini nggih karangan alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhiluhu qasir. Dadi kowe roh penggawe wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa? Roti. Kowe roh kodhok, kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku adifta utawa matifta. Kau nyanyi alam nasroh laka satra. Suwe-suwe wali tuh mending ini Abu Jahal barang. Kowe kok luwes stres di Bang Muhammad. Muhammad stres iku Qurane iku isih apik, ana maknane iku. Iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailima iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwes gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asri suwarim mislihi napa muftaroyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asri suwarim mislihi muftaroyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wa'tu manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak ngajak po. Nah, sehingga kata Imam Tabari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau abcd. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf ABCDE dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham itu kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad. Artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu, tok itu, piye, sin piye. Terus sudah didukun, hekal ditulis. Lah itu dukun, kan? Ampun ngotong itu pun. Paham itu kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu bisa dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, bubab, tati, tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknanya Quran. Nah, ini yang tamparan bagi kita. Nah, kalau sama tanya, apa orang kafir bisa paham Quran? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek, "Lha apa mateni Muhammad? Dulurem dhewe saiki katut Muhammad." Parani. Adike kandung diparani. Diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran, "Yutoha ma anzalna 'alaikal Qur'ana." Kon baleni Pak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh ini. Karena faham ma'an zalna padahal dia masih napa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid sudah dipanglima perang lah ya rondo wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughira. Niku nuwah kalih pon. Nah kali pol niku Quran niku ngendikan wala tutik kulla halafim mahin hammazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten iki pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung songo nak no, mboten songo pitu jare wala tutik kulla halafim mahin hammazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim angkana dzalika pokoke songo nggih Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah halaf iku tukang sumpah kullah halafin mahinin sing orang itu hina kullah halafin mahin hamazim Masya' Hammas itu tukang melecehkan orang lain. Masya'in yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, woy tukang fitnah. Masya'im binami. Manna'in lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Ancen Quran ku hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arba atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullu halafim mahin hammazim masyaim binami manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanimu tersinggung Walid. Miso-miso dene. Puarani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tu nyifati aku songo itu bener kabeh, aku yo faham. Manjana aku itu wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok, yaiku Muhammad nyifati aku itu zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad rangkara bodoh ni lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail, kau ora iso lo belajar. Kau ora iso. Ayo sapa sing ngapal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ana jalalan, Kang. Ora ana jembrak, ora ana. Zaman niku. Dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'iyin lin nasab. Dene niku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani maksum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing wolu paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku wolu iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngara-goro, dene ngomong Muhammad iku ora ngara-goro. Dadi wala tuti' kullu halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibu yang ngaku, ngene loh cum. Bapakmu gue impoten, cerita gue elek gue. Bapakmu gue impoten, impoten raiso ngeloni aku. Aku gue dunyane gue aku akeh, dunyane bapak emak nasab terhormat. Famak kanat niro iya min nafsi. Akhirnya aku gue dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak, yo gue ikut. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku aku. Fa abu katil karo ibapakmu tukang angon iku. Ora ngajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener dadi. Iku ora ngajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar beneng, note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener sik nganggo napa saja. Nek ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo napa saja. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tetep nganggo saja. Wala tuti kullu halafim mahin hammazim masya'im binami manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Sik nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Iku Quran. Jadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye-piye pas Quran turun iku khitope kadang wong kafir. Mu jelas to kul ya ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun. Kul lil ladzina kafaru satu glabuna. Ra apal aku le mek sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha iya kul ya ayyuhal kafirun khitope sapa? Wong kafir, mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwa wahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan, Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah pengiranan kok apa mat? Mergo mereka memikir Tuhan itu, ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwa wahu ahad, Allahus. Terus wong kafir faham. Berarti hebat mat pengiranan. Mereka bahannya tidak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwaannya kurang ajar. Coba lah mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas, atau dari perak, atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerang nokul, huwallahu ahad, allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Ya kasih iman.